Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yamitin ma ba'd fatwila rahimani Allah wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-39. Pelajari kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Huyah wa Taqrib. Kita masih di kitab Sholah, bahas tentang hal-hal yang di tinggalkan di dalam sholat dan konsekuensinya. Sampai di sebelumnya kita sudah membahas bahasanya di dalam sholat ada tiga, yaitu gerakan dan ucapan itu terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu rukun atau fardu, kemudian sunnah abad, kemudian sunnah ha'ah. Adapun rukun, jika ditinggalkan tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi, tapi harus dilakukan rukun tersebut. Dan kita masuk ke sunnah, di sini sunnah abad. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa sunnatu in tarakaha al-musalli la ya'udu ilaiha ba'da at-talabbusi bil fardhi. Kata musannif, bahasanya sunnah, ya. Yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah ba'd atau ab'ad. Seperti tasawuf awal, kunut subuh dan yang ada dalam keduanya. In tarakaha al-musalli, jika orang yang sholat meninggalkan sunnah abad, baik itu sengaja ataupun tidak. Maka kata beliau, la ya'udu ilaiha, tidak kembali ke sunnah tersebut. Tidak boleh kembali ketika ba'da talabusi bil fardhi, ketika dia sudah talabus. Talabus itu sudah masuk, sudah melakukan. Sudah melakukan yang fardu. Kemudian penasaran memberikan contoh. Faman taroka atasyahuda al-awwala masalan. Jika seorang tidak melakukan tasyahud awal, misalnya, fadzakarahu ba'da tidalihi mustawiyan la ya'udu ilaihi. Kemudian dia ingat ketika dia sudah berdiri tegak, ya. Maka kalau sudah berdiri tegak seperti itu, la ya'udu ilaihi. Dia tidak boleh kembali ke tasawuf awal. Jadi dia lupa tasawuf awal setelah selesai sujud kedua. Ya, kemudian dia langsung berdiri. Yang harusnya tasawuf awal atau disunahkan tasawuf awal, dia malah berdiri, sudah berdiri tegak, dia ingat. Tadi belum tasawuf awal, maka la ya'udu ilaihi, tidak boleh dia kembali. Karena tadi apa? Dia sudah talabus bil fardhi. Fa'in ada ilaihi amidan aliman bitahrimihi, batolat sholatu. Jika dia ada kembali ke ilahi ke tasawuf awal, amidan dia sengaja, aliman dia tahu bitahrimihi, bahasanya itu haram, tidak boleh kembali, batolat sholatuhu, batal sholatnya. Au nasian anahu fi sholati, au jahilan fala tabtulu sholatuhu. Atau dia kembali ke tasawuf awal, tapi karena dia nasian lupa, anahu fi sholat, lupa dia posisi sholat, au jahilan dia tidak tahu hukumnya, bahasanya kembali ke tasawuf itu haram setelah dia masuk ke dalam fardu yang lain, yaitu berdiri tadi. Kalau keadaannya demikian, dia itu nasian jahilan, wala tabtulu sholatuhu, sholatnya tidak batal. Jadi tadi, la ya'udu ilaiha, tidak boleh kembali ke sunnah yang ditinggalkan tadi, yaitu misalnya tasyahud awal. Bahkan hukumnya haram ya jika kembali ke tasyahud awal. Alasannya haram karena di situ memutus yang fardu untuk melakukan yang sunnah. Qiyam itu fardu, tasyahud awal sunnah. Yang fardu tidak boleh diputus untuk melakukan yang sunnah. Ya, kapan itu tadi? Tidak boleh ba'da talabbus bil fardi. Contohnya ini adalah qiyam berdiri. Kalau dia meninggalkan apa? Tasyahud awal. Dia meninggalkan tasyahud awal sudah masuk ke fardu berdiri. Maka tidak boleh dia kembali ke tasyahud awal. Atau ketika dia meninggalkan kunut subuh, dia sudah sujud. Nah, karena setelah kunut kan sujud. Dia sudah sujud, berarti sudah masuk ke fardu. Karena sujudnya adalah fardu rukun. Dia sudah talabus ke di rukun, tidak boleh dia kembali untuk melakukan kunut. Hukumnya haram. Nah, kemudian yang dimaksud dengan talabus adalah seperti apa? Ya, di Hasyiah Al-Bajuri diberi dhobit, dimaksud talabus. Artinya talabus dia sudah masuk. Artinya kapan dia sudah disebut talabus? Nah, sudah disebut dia masuk ke rukun qiyam. Dalam hal ini qiyam berdiri ketika dia meninggalkan tasyahud awal. Ya, di Al-Bajuri, Hasyiah Al-Bajuri disebutkan, sampai dia pada posisi yang posisi tersebut sah dia untuk membaca, untuk qiraah, membaca Al-Fatihah. Yaitu sampai pun dia dalam posisi yang ya, walau bi'an yasiro ilal qiyam aqrabu minhu ila aqali ruku. Sampai pun dia pada posisi lebih dekat berdiri daripada minimal ruku. Atau posisinya adalah sama dekatnya antara berdiri dan minimal ruku. Ini tadi berarti sudah talabus kalau sudah seperti itu. kalau di apa syarah disebutkan kan dia mustawiannya. Mustawian ba'da tidalihi mustawian. Secara global seperti itu. Tetapi secara rinci itu dia pada posisi lebih dekat berdiri daripada minimal rukuk. Sebelumnya sudah kita bahas ya minimal rukuk ya. Kemudian ada berdiri tegak. Kalau dia di antara dia pada posisi lebih dekat ke berdiri daripada ke minimal rukuk, maka ini sudah talabus. Enggak boleh balik kembali. Atau sama posisinya tengah-tengah antara posisi di tengah-tengah antara antara menuju berdiri dan minimal rukuk. Ini juga sudah masuk talabus. Adapun kalau dia talabus untuk sujud, ketika dia meninggalkan sunnah ab'ad, semisal kunut, ya, maka dia tidak boleh kembali ke kunut setelah dia talabus di sujud. Untuk talabus sujud adalah dia telah meletakkan anggota-anggota sujudnya semuanya, ya, dan dengan adanya pembebanan meskipun belum tuma'ninah. Ya, sekedar meletakkan, dah, itu sudah talabus. Tidak sampai harus tuma'ninah. Nah, sehingga di sini tidak dibolehkannya kembali ke tasyahud kalau sudah talabus. Mafhumnya, ya, kalau belum talapus maka boleh kembali. Ya, dia boleh kembali ketika dia lupa melakukan sunnah ab'ad tersebut. Misal, dia lupa tasyahud awal. Kemudian dia membangkit, ya, belum sampai ke satu posisi boleh dia membaca, yaitu posisi tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, kalau belum sampai pada posisi itu, maka dia boleh kembali. Jadi tadi tidak boleh kembali itu ketika sudah talabus. Talabus itu paling dekatnya adalah jarak pada posisi sama antara jarak menuju berdiri dengan jarak menuju akol ruku, minimal ruku. Sehingga kalau belum mencapai posisi itu, berarti boleh apa? Boleh kembali ke tasawuf awal, karena dia dikatakan belum talabus dengan fardu, ya, sehingga boleh kembali. Baik. Kan kalau dia lupa tasawuf awal, ya, maka dia boleh kembali selama belum talabus. Talabus itu bagaimana tadi sudah dijelaskannya. Kalau belum sampai disebut talabus, boleh kembali. Kemudian sekarang pembahasannya, apakah dia disunahkan sujud sahwi ketika dia kembali menuju tasawuf awal? Maka jawabannya adalah disunahkan sujud sahwi ketika dia posisinya adalah antara duduk dengan berdiri. Ini sekarang beda lagi. Antara berdiri, berdiri tegak, diam, dengan duduk. Ini dekat mana posisinya? Kalau dekat berdiri, ya maka nanti disunahkan sujud sahwi. Kalau lebih dekat ke berdiri. Jadi ada posisi duduk dan posisi berdiri tegak. Nah, kemudian di antara duduk dan berdiri ini kan ada rentang apa istilahnya, tempat, ya. Ya, area tempat. Nah, ini kalau dia pada posisi mana? Kalau posisinya lebih dekat berdiri, ya, tapi belum sampai talabus, ya kan? Boleh dia kembali. Nah, kalau dia posisinya sudah lebih dekat ke berdiri, itu nanti dia disunahkan sujud sahwi. Kalau dia lebih dekat ke berdiri. Tadi kalau dia apa? Lupa tidak mengerjakan tasawuf awal. Kalau lupa seperti itu, ya. Kalau dia sengaja bagaimana? Kalau dia sengaja meninggalkan, maka dia tidak kembali menuju apa? Tasawuf tadi. Meskipun belum talabus. Dia sengaja tidak tasawuf awal. Nah, dia bangkit. Belum talabus. Boleh enggak kembali? Ya, di Hasan al-Basri disebutkan, fa'in ta'ammada atarka lam ya'ud wa'in lam yatalabbas bil fardhi. Jika dia sengaja meninggalkan, maka tidak boleh dia kembali untuk menuju tasawuf lagi, meskipun dia belum talabus. Nah, meskipun belum talabus, tetap enggak boleh kembali. Fa'in ada amidan aliman bitahrimi batolat sholatuhu. Jika dia sengaja kembali, ya, kemudian tahu itu haram, maka batal sholatnya. Jadi kalau sengaja meninggalkan, enggak boleh kembali lagi, ya. Meskipun belum talabus. ya, meskipun belum talabus. Kalau lupa, enggak boleh kembali ketika sudah talabus. Kalau belum talabus, maka boleh kembali. Dan nanti sujud sahwi jika posisinya tadi sampai pada posisi lebih dekat berdiri daripada duduk. Baik. Kemudian jelas-jelas enggak apa ya. Tadi fa in ada, lihat disarah lagi. Fa in ada ilaihi amidan aliman bi tahrimihi batalat salatku. Jika dia kembali ya, dan dia dalam keadaan dia itu amidan, sengaja aliman mengetahui keharamannya, maka batalat salatu, batal salatnya. Karena dia tadi sudah talabus. Ya, alasannya dia batal sholatnya apa? Karena dia menambah duduk dengan sengaja dan dia tahu. Ya, kenapa menambah duduk? Ya, karena duduk tasawuf awal sudah waktunya sudah apa? Sudah terlewat kok dia duduk. Maka ini dia menambah, ini duduk tambahan. Awal nasian, sekarang dia tidak sengaja, ya apa, nasian lupa. Ya pokoknya ini ada kondisi lupa dia. Ya ini masih membahas tadi sudah talabus, dia kembali, karena dia nasian lupa. Awal jahilan atau dia itu tidak tahu hukumnya, tidak tahu bahasanya kembali ke tasawuf awal itu hukumnya haram. Ya jahil. Meskipun jahilnya biasa baljuri disebutkan meskipun jahilnya apa? Wairu ma'zur. Maka ini masih ditoleransi. Walaupun wairu ma'zur. Kan kemarin sudah kita sebutkan ya. Jahil yang ma'zur itu yang dia apa? Ya seperti itu, baru saja masuk Islam atau jauh dari ulama. Nah, tapi ini wairu ma'zur juga ditoleransi karena hal ini adalah perkara yang samar bagi orang awam. Ya, bagi orang awam itu perkara ini samar. Jadi ya apalagi tolabatul ilmi aja juga masih samar kadang-kadang ya masalah ini. Masalah apa? Haram kembali, sudah talabus. Kok haram kok kembali itu haram. Nah, sudah talabus di fardu dia kembali itu hukumnya haram, itu orang awam itu tersamarkan, enggak tahu. Bahkan penuntut ilmu kayak kita-kita juga sudah jadi apa? Enggak tahu juga ya. Sehingga di sini apa? Dimaklur. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau tadi apa? Lupa atau jahil, fala tabtulu sholatu, tidak batal sholatnya. Karena diudur. Kan, tapi dia nanti disunahkan sujud sahwi. Karena tadi menambah apa? Duduk bukan pada tempatnya. Kemudian kata pensyarah, wa yalzamu al-qiyamu 'inda tadzakurihi fa in kana ma'muman. Sampai situ dulu ya. Wa yalzamu al-qiyamu 'inda tadzakurihi. Dan wajib ketika dia itu untuk qiyam, berdiri, 'inda tadzakurihi, ketika dia ingat. Ini untuk orang lupa, ketika lupa. dia lupa bahasanya tidak boleh kembali ke tasawuf. Dan kalau dia ingat, ya dia harus berdiri gitu. Dia harus kembali berdiri. Karena dia sudah ingat. Atau tadi orangnya nggak tahu, biasanya itu haram, kemudian menjadi tahu, ya. Kok menjadi tahu bagaimana? Ya ada orang beritahu. Jadi ada orang beritahu, biasanya orang yang ada orang mengatakan kalau kamu ini kembali itu haram, ya gitu. Ada yang mengingatkan gitu loh. Oh nggak boleh kembali. Gitu. Nah itu kalau dia kemudian diingatkan menjadi dia tahu, sehingga dia tahu maka dia wajib untuk berdiri, tidak melanjutkan menuju tasawuf awal. Nah, ini tadi masalah imam dan munfarid. Sekarang kalau dia makmum bagaimana? Wa in kana makmuman ada wujuban limutaba'ati imami. Kalau dia sebagai makmum, maka dia wajib, dia ada wujuban, wajib kembali untuk mengikuti imamnya. Ya, karena mutaba'ah itu lebih dikuatkan daripada talabus dengan fardu. Jadi, imamnya ini kan dia tasawuf awal. Dia berdiri makmumnya. Dia berdiri sampai dalam posisi sudah disebut talabus. Nah, seperti itu. Terus tadi ada aturan. Kalau sudah talabus haram kembali ke tasawuf. Sedangkan sekarang posisinya imamnya tasawuf awal. Dia sudah talabus. Nah gimana ini? Mau kembali ke tasawuf awal tadi haram karena sudah talabus. Dia kalau berdiri tidak menuju tasawuf awal berarti tidak mengikuti imam. Ya. Paham ya gambarannya? Maka dalam kondisi ini, wa in kana makmuman ada wujuban limutaba'ati imami. Maka wajib untuk mengikuti imam. Meskipun sudah talabus, iya. Tapi karena dia sebagai makmum, maka dikuatkan mutaba'ahnya. Tapi ditekankan, dimenangkan yang mutaba'ah. Kalau dia nggak kembali, gimana? Imamnya tasawuf awal, dia berdiri. Nah, sampai talabus. Dia nggak kembali gimana? Nggak ngikuti imam. Maka batal sholatnya jika dia tidak niat mufaraqah. Maka batal sholatnya jika dia tidak niat mufaraqah karena dia melakukan penyelisihan yang fahisyah. Karena imamnya tasawuf awal, ya kok malah berdiri ini penyelisihan. Kecuali dia niat mufaraqah, ya maka ya, tidak batal. Kalau dia niat mufaraqah, misalkan dia dari jamaah. Baik. Mengenai permasalahannya agak apa mendetail, jadi mungkin kita hanya dapat sedikit materi. Ya, tadi kita ulangi lagi, tadi makmumnya lupa tidak tasawuf awal, dia berdiri sampai talabus sedangkan imamnya tasawuf awal. Maka tadi wajib mengikuti imam. Ya. Baik. Ya, sementara itu saja ya. Kemudian kata beliau musonif, lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Nah, tapi dia disunahkan sujud sahwi. Fi surati adamil audi awil audi nasyan. Nah, ini di sini istidrak untuk qaul beliau la ya'udu ilaiha, la ya'udu ilaiha ba'da atalabbus bil fardhi. Ya, maksudnya dia kan sudah talabus, tidak kembali ya kan, tapi dia disunahkan sujud sahwi. Nah, dia tidak kembali tadi. Karena sudah talabus ya. Au al awil aud nasian, atau dia kembali ke tasawuf awal karena lupa. Ini juga disunahkan sujud sahwi. Lupa atau jahil. Wa arada al musannifu bin bisunati ha huna al ab'ada as-sittata. Wa arada al-musannifu bi sunnati, dan musannif yang dimaksud oleh musannif dengan sunnah di sini tadi kan ada kata-kata sunnah apa? Meninggalkan sunnah. Itu wa sunnatu intaraka al-musalli tadi. Sunnah di situ maksudnya adalah ab'ad, sunnah ab'ad yang 6. Wa hiya at-tasyahhudu al-awwal wa qu'udu. Tasyahhud awal dan duduknya, duduk tasyahhud awal. Tasyahhud awal itu adalah bacaannya, waqutu duduknya. Ini dihitung sendiri-sendiri. Wal kunutu fi subhi, kunut subuh, fi akhiril witri, wa fi akhiril witri, finisfi asani min ramadhana. Dan kunut subuh di akhir witir, di separo yang kedua dari bulan Ramadan. Dan wal qiyamu lil kunut, berdiri untuk kunut, ya, berdirinya. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudi al-awwali. Salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, setelah tasyahud awal juga hukumnya apa? Sunnah ab'ad. Wassalatu ala al-ali fi tasyahudil akhir. Dan salawat pada kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Ini adalah tadi sunnah-sunnah ab'ad. Jadi kalau meninggalkan ini tadi, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, tadi ini kan ada sunnah ab'ad itu bacaan tasyahud awal sama duduknya. Apakah gambarannya bagaimana kalau dia misalnya meninggalkan duduk saja? Dia meninggalkan duduk tasyahud saja itu apakah ada gambarannya? Apakah ada gambaran orang itu hanya meninggalkan duduk tasyahud tanpa meninggalkan tasyahud awal? Itu gambarannya, dia seorang yang tidak bisa membaca tasyahud. Tasyahud awal dia enggak bisa, maka dia dituntut, diperintahkan juga untuk duduk. Nah, ya, duduk apa? Untuk tasyahud awal. Meskipun dia enggak baca apa-apa. Nah, kalau kemudian dia tidak duduk, ya, berarti dia ini apa? Meninggalkan duduk untuk tasyahud awal. Gambaran seperti itu. Ya, sehingga dia tidak membaca tasawuf awal itu karena tidak tahu, dia tidak bisa, ini tidak disebut meninggalkan. Tapi yang disebut meninggalkan kalau dia itu jadi mampu. Kalau dia mampu tasawuf awal, dia mampu baca tasawuf awal, dia enggak baca, berarti meninggalkan. Tapi kalau dia tidak bisa, kemudian dia diam, maka dia enggak meninggalkan. Nah, kemudian ketika dia tidak bisa membaca tasawuf awal, ya, maka tetap disunahkan duduk untuk tasawuf awal. Nah, ketika dia tidak duduk, maka dia meninggalkan duduk tasawuf awal. Meninggalkan duduk tasawuf awal saja, gitu loh maksudnya. Ini kan contoh untuk meninggalkan duduk saja. Sehingga ini juga berlaku di sunah-sunah yang lain ya, sunah abad yang lain tadi. Ini contohnya satu, insya Allah sudah mencukupi. Baik, kita lanjutkan wal hai'atu, kemudian sunah hai'ah, katas bihati wanahwiha, seperti tasbih-tasbih, ya, ketika rukuk dan sujud, wanahwiha, dan semisalnya, seperti takbir intiqal, membaca surat setelah surat Al-Fatihah, baca ta'awud, ya, doa iftitah, dan yang lainnya, sudah kita bahas ya. Ya, wal hai'atu katas bihati, wanahwiha mimma la yujbaru bisujudi, yang ini tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Maka la ya'udu al-musalli ilaiha ba'da tarkiha. Maka tidak boleh dia kembali untuk mengerjakannya setelah meninggalkan. Wa yasjudu lisahwi, dan dia tidak perlu sujud sahwi anha, dari sunnah tersebut. Sama'un, sama saja tarokah amdan, dia meninggalkan sunnah ha'ah secara amdan sengaja, atau meninggalkan sahwan secara karena lupa. Dan kalau dia sampai sujud sahwi, dan dalam keadaan amid, dan dia sengaja aliman tahu, rasanya tidak perlu sujud sahwi, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kalau dia sengaja dan dia tahu itu enggak boleh, kok dia malah sujud sahwi karena disebabkan dia meninggalkan sunnah hai'ah, maka sholatnya batal. Wa idza syakka al-musalli, lanjutkan. Wa idza syakka al-musalli fi 'adadi ma ata bihi min raka'ati, kaman syakka hal shalla salasan aw arba'an, bana 'alal yaqini wa huwa al-aqallu kasalasati fi hadzal misali, wa ata bi raka'atin wa yasjudu lis-sahwi. Sekarang tentang apa? Ragu-ragu ya. Jika seorang ragu-ragu, ragu-ragu di sini yaitu mencakup waham. Waham itu adalah prasangka di bawah 50%. Juga mencakup zon. Ini masuk dimasukkan kategori syak di sini. Karena nanti pensarah menyebutkan tidak walayan fa'uhu wala batuzon anahu sholat arba'an. Sehingga yang dimaksud syak di sini mencakup waham dan uzon juga. Uzon itu prasangka kuat. Itu. Jadi kalau belum mencapai yakin, di bab ini masih di dalam kategori syak. Ya, ragu-ragu. Maka kalau ragu-ragu tadi, faidasa kalmusolid, jika orang sholat ragu-ragu, fi'adati ma'atabhi, yaitu jumlah rokaat, mina rokaat, jumlah rokaat yang dia kerjakan, kaman syaka, seperti orang yang ragu-ragu, hal sholat salasan, apakah dia sholat sudah 3 rokaat atau arba'an atau 4 rokaat, baru 3 rokaat atau arba'an sudah 4 rokaat, maka bana, ini jawab syarat tadi, idza syakka, bana alal yakini, maka dia apa? Membangun di atas keyakinan. Wawal akol, ya, menetapkan di atas keyakinan, yaitu yang paling sedikit yaitu asalasah tiga. Karena yang yakin tiga, ini ragu-ragu sudah tiga atau empat. Ya, yang jelas, ya pasti melampaui tiga. Gitu. Kalau empat masih ragu-ragu. Asalasati fi hadzal misal, seperti yaitu tiga dalam contoh ini ya, tadi ragu-ragu tiga atau empat. Wa'ata bi rokatin, kemudian dia nambah satu rokat karena baru tiga. Wa'as judu di sahwi, dan dia sujud sahwi. Wala yanfa'uhu wala batu zon annahu sholat arba'an, dan tidak bermanfaat zonnya dia, bahasnya dia sudah empat rokat. Kalau dia zon, itu enggak bermanfaat. Masih dihukumi syak. Jadi dia harus apa ya? Yakin. Harus dia yakin. Kalau dia ragu-ragu, berarti apa? Kalau zon empat rokaat, ya itu enggak bisa gitu. Jadi harus yakin empat rokaat. Selama masih zon empat rokaat, berarti ragu-ragu, tiga atau empat. Masih ragu-ragu kategorinya. Maka dia harus diputuskan tiga rokaat. Kemudian nambah satu rokaat lagi dan disunahkan untuk sujud sahwi. Ya. Ragu-ragu tiga atau empat ini untuk sholat yang misalnya empat rokaat ya, rubaiyah. Kalau sholatnya maghrib, ya, yaitu nanti yang sulasiyah ya, ragu-ragu dua atau tiga dan seterusnya. Maka wayas tutulis sahwi, dia sujud sahwi, ya hasil al-bajuri sebutkan, wa inzala syakuhu qobla salamhi. Meskipun sebelum salam itu hilang keraguan tersebut. Dan ini termasuk tadi, yang menyelisih umumnya keadaan, yaitu kalau zon itu umumnya mewakili kondisi ya bar yakin. Umumnya di bab-bab yang lain, bab yang sangat banyak tetap seperti itu, tapi di bab ini tidak. Zon sini masih dikategorikan syak, tidak dikategorikan apa? Yakin. Kemudian kata pensyarah, wala ya'malu bi qawli ghairihi lahu anahu sholla arba'an walau balagha dzalika alqailu adada atawaturi, dan dia tidak mendasarkan perbuatannya dengan perkataan orang lain. Biasanya orang lain mengatakan dia telah sholat 4 rakaat walaupun yang mengatakan ini telah mencapai jumlah mutawatir. Artinya kalau dia masih ragu-ragu tadi, belum yakin, kemudian ada orang yang mengatakan, ya, maksudnya kamu sudah sholatnya sudah 4 rakaat, maka dia tidak mengambil perkataan orang tersebut karena dalam dirinya masih ada keraguan tadi, belum yakin. Ya. Dan di syarat disebutkan meskipun yang mengatakan mencapai derajat mutawatir. Tapi ini pendapat yang dhaif. Kalau yang mencapai derajat mutawatir kemudian tidak dihiraukan perkataan mereka, ini dhaif. Yang mu'tamad, kalau mencapai derajat mutawatir, ini orang banyak yang mengatakan, maka bisa diambil ya perkataan orang lain tersebut yang mereka jumlahnya mencapai derajat mutawatir karena ini memberikan faedah yakin. Ya, kalau mutawatir memberikan faedah yakin. Kalau cuma satu orang tadi belum mutawatir, belum membuahkan yakin. Sedangkan dia posisinya juga tidak ada yakin, zon, ya. Dia masih dikategorikan syak. Maka syak ini bisa hilang kalau datang keterangan yang yakin, yaitu keterangan yang dari orang yang atau sejumlah orang yang mencapai derajat batasan mutawatir, sehingga keraguannya hilang. Kalau hanya satu orang atau belum mencapai derajat mutawatir, maka belum mencapai, tidak yufidul yakin, sehingga tidak bisa menghilangkan keraguannya tadi. Tetap mengambil, diambil ada apa yang dia zon atau ragui tadi, belum yakin, sehingga dia masih memilih yang 3 rakaat. Terus kalau ada pertanyaan bagaimana dengan hadis bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian diingatkan, kemudian dia apa itu mengambil perkataan para sahabatnya, ya kembali untuk sholat. Ini kan berarti apa? Mengamalkan perkataan orang lain. Maka jawabannya adalah itu dimaknai bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingat. Ya, beliau sudah ingat, jadi sudah yakin bahasnya memang seperti itu. Beda lagi kalau ingat, ya, ini maksudnya dia posisi masih zon, belum ada yakin, kemudian ada yang menginformasikan, ya seperti itu. Gambarnya adalah seperti itu. Ya, mutawatir itu ya apa sejumlah orang yang tidak memungkinkan untuk berbohong. Nah, lanjutkan wasujud sahwi sunnatun. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Kecuali apa? Ya, kecuali makmum yang mengikuti imamnya. Kecuali makmum yang mengikuti imam. Ya, kemudian kama sabako, sunnah kama sabako. Untuk tata caranya itu sebagaimana sujud biasanya, ya. Ya, kewajibannya, kesunahannya meletakkan jabhah dan anggota-anggota yang lainnya. Kemudian bacaan yang dibaca yaitu disunahkan membaca suatu yang bacaan yang mencocoki keadaan, yaitu misalnya membaca subhanaman la yanamu wala yasfu, masuci zat yang tidak tidur dan tidak lupa, tidak lalai. Nah, itu. Jadi kalau bacaannya seperti itu, disunahkan baca itu jika dia apa? Jika dia sujud sahwi karena lupa. Karena lupa mengerjakan. Saya lupa mengerjakan sunah abad. Tapi kalau dia sengaja, ya, sengaja meninggalkan sunah abad. Apa disunahkan sujud sahwi? Disunahkan pula. Bacanya apakah seperti ini? Ya tidak cocok. Gitu kan. Dengan keadaan. Maka kalau sengaja, maka kalau sengaja disunahkan istighfar. Kalau dia sengaja, maka sujud sahwinya bacanya istighfar. Dan dia harus niat. niat untuk sujud sahwi tapi tanpa dilafadzkan. Ya, harus niat. Kecuali dia makmum ya. Kemudian sujud sahwi ini tambahan ya, karena nanti ini sudah selesai. Sujud sahwi kita baca di hasil al-Bajuri. Sujud sahwi jumlahnya 2. Sehingga dia kalau misalnya fa'in sajada wahidatan, jika dia sujud satu kali saja, fa'inna wa'al iktisaru alaiha ibtidaan, jika dia meningatkan untuk memang iktisar satu, meningatkan satu ibtidaan dari awal mulanya, batolat sholatuhu ingkana amidan aliman, jika dia sengaja dan tahu maka batal sholatnya. Soalnya dia tadi tidak menyatakan untuk itu. Dia tidak menyatakan dari awal. Kemudian, wa mahaluhu qabla salam. Kata Musanif, wa mahaluhu qabla salam. Tempat sujud sahwi adalah sebelum salam. Fa'in salama al-musalli amidan aliman bisahwi. Jika dia orang yang sholat itu sudah salam, ya amidan sengaja untuk salam, aliman bisahwi, dia tahu bahasanya melakukan sahwun, ya, sehingga aslinya dia dianjurkan sahwi, tapi dia sengaja tidak melakukannya, kemudian dia salam, nah, keadaan pertama. Keadaan berikutnya, ausahian, atau dia lupa. Lupa enggak sujud sahwi. Lupa tidak sujud sahwi, tapi dia langsung salam. Nah, ketika lupa ini keadaannya watolal faslu urfan. Dan watolal al faslu, jaraknya cara uruf itu sudah lama, maka fata mahaluhu. Maka sudah terluput dari satu waktu disunahkannya sujud sahwi. Kapan terluput? Dia sengaja salam atau dia tidak sengaja salam, artinya lupa tidak sujud sahwi dan jaraknya sudah panjang. Dia ingat kemudian jaraknya sudah lama. Wa in qasura al-faslu urfan lam yafut. Jika waktunya pendek ya. Al-faslu waktu jedanya secara uruf pendek lam yafut. Tidak, maka tidak terluput kesunahan sujud sahwi bahina idzin dan ketika itu walahu asujudu watarkuhu. Boleh dia sujud dan boleh dia meninggalkan sujud sahwi. Ya. Dalam mazhab Asy-Syafi'i yang kita pelajari ini, semua keadaan sahwun, semua keadaan atau semua sebab sujud sahwi itu nanti sujud sahwinya adalah sebelum salam. Atau dengan kata lain, apapun sebabnya yang menyebabkan disunahkannya sujud sahwi, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Inilah kondisi terakhir apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktunya masih ada nggak? Ya, kita lanjutkan. Faslun fil awqati allati tukrahu as-salatu fiha. Bab tentang waktu-waktu yang tukrohu dimakruhkan sholat di dalamnya, kemudian beliau menyebutkan tahriman. maksudnya karohatu tahrim. Karohatu tahrim artinya apa? Haram. Haram sholat di waktu-waktu ini. Jadi ada namanya karohatu tahrim, makruh tahrim. Ada namanya makruh tanzih. Kalau makruh tahrim ini nanti konsekuensinya berdampak atau dampaknya adalah dosa. Tapi kalau makruh tanzih tidak berdampak dosa. Ya, kemudian bedanya antara makruh tahrim, karohatu tahrim dengan haram. Ada namanya karohatu tahrim, makruh tahrim. Makruh tahrim ada namanya haram saja. Ya. Kalau karohatu tahrim ini, dia ditetapkan dengan dalil, tapi masih ada kemungkinan untuk takwil, pemahaman yang lain. Kalau haram, itu ditetapkan dengan dalil yang qat'i. Tidak ada kemungkinan takwil yang lain. Itu dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau Qiyas. Allahu a'lam bishawab. Kata beliau adalah tahriman kama fi raudhati, sebagaimana di raudhah, raudhatul thalibin, wa syarhi al-muhadzabi, dan di syarah al-muhadzab, yaitu di kitab al-majmu' syarah muhadzab. Huna, di sini watan zihan kama fi tahqiqi wa syarhil muhadzabi fi nawaqidil wudu. Jadi di Raudhatut Thalibin dan di Majmu' guna itu maksudnya di bab ini, di bab waktu-waktu terlarang. Di Raudhatut Thalibin kata An-Nawawi ini hukumnya kalau sholat di waktu terlarang hukumnya makruh tahrim. Kemudian An-Nawawi juga menyebutkan di Majmu' Syarah Muhadzab di bab yang sama, di bab ini waktu yang terlarang ini adalah makruh tahrim. Tapi disebutkan makruh tanzih di tahqiq kitab Nawawi, An-Nawawi yang namanya kitab At-Tahqiq. Kemudian juga beliau menyebutkan di Majmu' Syarah Muhadzab itu makruh tanzih di bab nawaqidul wudu. Ya. Jadi ini semua kitabnya An-Nawawi, ya, beda-beda ya. Di sini yang dimuktamadkan itu adalah yang makruh tahrim. Dimuktamadkan makruh tahrim. Padahal tadi kata An-Nawawi di tahqiq itu makruh tanzih. Nah, kalau di ini sama-sama di Majmu', sama-sama di kitab Majmu', di satu bab An-Nawawi mengatakan ini makruh tahrim, di bab lain mengatakan makruh tanzih. Ya. Ini dikuatkan di bab mana? Di bab yang sama. Buatkan di babnya itu, di babnya. Kalau dia menyebutkannya di bab yaitu di waktu-waktu terlarang untuk sholat, kemudian mengatakan makruh tahrim, padahal kemudian di bab lain, bab nawaqidul wudu, membatal wudu, dia menyebutkan ini hukumnya makruh tanzih untuk sholat di waktu terlarang, maka dimenangkan yang di babnya, yaitu di bab tadi waktu-waktu terlarang untuk sholat. Kemudian biasanya kitabnya Nawawi At-Tahqiq ini dimenangkan dari kitab-kitab yang lain. Biasanya diurutkan nomor satu kalau ada perselisihan perbedaan qaul dari Al-Imam An-Nawawi, maka At-Tahqiq ini biasanya diurutan nomor satu. Kan, tapi pada prakteknya tidak mesti demikian. Tidak mesti demikian. Kalau yang masyhur memang demikian, kalau terjadi perbedaan pendapat kaulnya An-Nawawi di beberapa kitabnya, maka menangkan tahqiq. Ya. Tapi pada praktiknya ya tidak mesti. Kemudian terus selalu at-tahqiq ini yang dimenangkan. sehingga memang kita harus banyak mentelaah melihat buku-buku setelahnya itu seperti apa. Waktu-waktu yang terlarang jumlahnya ada khamsatu awqatin, ada 5 waktu. La yusalla fiha, tidak boleh sholat di dalamnya, illa sholatun laha sabab, kecuali sholat yang punya sebab. Yang punya sebab yaitu sebabnya yang tidak mutakhir, sehingga ya kita baca dulu. Ada khamsatu awqatin, 5 waktu tidak boleh sholat di dalamnya, kecuali berarti boleh, kecuali berarti boleh sholat di situ, sholatun laha sabab, sholat yang punya sebab, imam mutaqaddimun, yang sebabnya boleh jadi mutaqaddimun, mutaqaddimun sebabnya itu apa, mendahului sholat, kalfa itati, seperti mengerjakan sholat yang tertinggal yaitu qada, au muqarinun, atau sebabnya itu beriringan, ka sholatil kusufi wal istisqa'i, seperti sholat kusuf dan sholat istisqa, ini sebabnya beriringan. Ya, ini berarti enggak apa-apa kalau sholatnya punya sebab. Baik itu sebabnya mutaqaddim atau sebabnya muqarin. Ini enggak apa-apa. Sehingga kalau sebabnya mutaakhir itu enggak boleh. Yang enggak boleh berarti apa? Sholat sunnah yang punya sebab mutaakhir. Sebabnya itu diakhirkan dari sholatnya. Sholat dulu baru ada sebabnya. Baru sebabnya. Atau sholat sunnah mutlak. Nah, ini enggak boleh, haram. Tapi kalau sholat sunnahnya punya sebab, sebabnya mutaqaddim atau muqarin, maka tidak mengapa. Karena sholat sunnah yang punya sebab, itu sebabnya dibagi menjadi 3. Yang pertama mutaqaddim. Ya. Contohnya apa? Misalnya sholat tahiyatul masjid. Ya, dia kan sholat dulu, masuk masjid dulu baru tahiyatul masjid. Kemudian yang sebabnya mutaqaddim, ini contohnya kata pensyarah al-fa'itah. Salat yang tertinggal di qada. Baik itu yang tertinggal fardu ataupun sunnah. Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah apa? Sholat ya, sholat setelah asar 2 rakaat. Dan kata beliau, humma allatani ba'da zuhri. Itu tadi adalah sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Jadi mengqada. Jadi contoh yang sebabnya mutaqaddim itu qada. Nah, di sini qada untuk sunnah. Tapi ya berlaku juga untuk fardu, lebih-lebih untuk yang fardu. Kemudian tadi sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, ini sebabnya mutaqaddim. Ini berarti tidak mengapa. Kemudian yang sebabnya muqarin beriringan seperti sholat kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa, minta hujan. Ini sholat yang sebabnya muqarin juga tidak mengapa, dilakukan di waktu apa? Terlarang. Yang enggak boleh yang sebabnya mutakhir seperti sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram. Dia sholat dulu baru ihram. Atau kemudian sholat sunnah istikharah. Dia sholat baru dia istikharah meminta petunjuk. Atau juga bisa dimasukkan sholat sunnah taubat dengan gambaran bahasnya dia setelah sholat baru dia istighfar, meminta ampun. Nah, berarti dia mutakhir sehingga tidak bisa dilakukan di waktu terlarang. istikharah tidak bisa dilakukan di waktu terlarang 5 ini tadi. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bagaimana kalau kita mengimami masyarakat yang masih jahil? Dan kalau kita tidak kembali tasahud, mereka akan gaduh. Tidak kembali ke tasahud. Oh, maksudnya dia misalnya apa? Kalau sudah talafus nggak boleh ya. Nah, sudah talafus nggak boleh kembali. Karena dia bahas sudah talafus. Nah, dia tadi sudah disebutkan kalau dia sampai kembali, ya kan? Dia tahu di amidan aliman ya bitahrimihi batalat salatuhu. Nah, pilih mana, batal atau ya, nanti kalau mengikuti jamaah berarti ya batal, karena dia berdasarkan kaidah saja, kita hanya mengikuti apa yang disebutkan dalam kitab. Itu seperti itu hukumnya, batal salatnya. Makmum ketika dia lupa rukun, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi sebagaimana telah disebutkan, dan juga tidak bisa ditanggung oleh imam karena itu rukun. Maka dia harus menambah satu rakaat. Harus menambah satu rakaat kalau dia meninggalkan rukun. Merutinkan kunut subuh di masyarakat ya, ya sunnah hukumnya. Gimana ya, diberi pengertian kalau misalnya apa ya, belum terbiasa ya, dilihat seperti itu karena ini sunnah abad, maka melihat situasi dan kondisinya seperti apa. Atau kemarin sudah pernah kita sampaikan, kalau memang meyakini itu kunut subuh sunnah, ya, ingin melakukannya ya, ya maka dengan cara yang minimal, ya kan? Dengan cara apa yang minimal? Kalau caranya minimal kan masyarakat tidak begitu apa terpengaruh, hanya mengucapkan doa dan sana. Allahumma fili ya ghafur. Ya, misalnya seperti itu, kan itu sudah minimal mereka ya tidak terpengaruh insya Allah. Tapi kalau baca Allahumma dini fiman hadait, ya itu kan lama. Nanti biasanya yang belum terbiasa mungkin mempermasalahkan. Sholat jenazah ini apa ini maksudnya? Sholat jenazah masuk ke yang waktu terlarang tadi, masuk ke tadi yang sebabnya mutaqaddim. Semisal dengan al-fa'idah. Jadi dia tidak mengapa ya. Ya, di hasil bajuri disebutkan wa mislul fa'idati sholatul jenazah. Kalau sholat 5 rakaat baru ingat tasyahud akhir rakaat kelima. Baru ingat tasyahud akhir rakaat kelima. Ya kalau dia apa melakukan penambahan karena lupa, yang kalau perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maka dia batal sholatnya, maka dia sujud sahwi. Jadi salah satu sebab sujud sahwi adalah melakukan apa perbuatan yang dia lupa melakukannya, yang jika dia dilakukan dengan sengaja batal sholatnya. Itu salah satu sebab sujud sahwi. Allahu a'lam bishawab. Yang lainnya mungkin kita tunda dulu. Karena untuk basmalah ada perinciannya nanti. Sama kita sebutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Dan demikian kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.